situ ada pantai, di situ ada orang Melayu. Dari mulai Semenanjung hinggalah sampai ke Kalimantan Barat, sampailah ke Sumatera, maka kerajaan-kerajaan Melayu ini biasanya di tepi sungai. Oleh sebab itu kita memang sukalah kepada air. Maka kalau ada budak-budak kecil kita bawa ke masjid ini, dia senang sekali menengok. Apa bezanya? Kalau budak kecil menengok air, dia nak mandi tu dalam. Kalau bapa ibunya nak ambil gambar. Maka kesenangan hati ini, membina masjid di atas tanah susah, membina masjid di atas air lagi susah. Mungkin 2-3 kali ganda modal yang dikeluarkan. Tapi mata rasa selesa, rasa senang hati, itulah yang orang menarik, membuat orang menjadi tertarik untuk datang ke masjid. Masya Allah, tabarakallah. Biasanya solat maghrib orang ramai, ini solat asar seramai. Insya Allah, tiap-tiap hari misalnya. Insya Allah. Maka yang pertama kali adalah dari kecil mesti kita biasakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anak kamu sembahyang masa dia berumur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, pukul 10. Suruh 7, pukul 10. Bila saya sampaikan hadis tentang suruh 7, pukul 10 ini kepada puan-puan, kepada makcik-makcik, kepada puan-puan, kepada muslimat, suruh 7, pukul 10. Sesetengah mereka berkata, Ustaz Somad, Ustaz Abdul Somad, menyuruh anak ni senang, menyuruh ayahnya pula yang payah. Di sebahagian tempat. Oleh sebab itu, maka masalah sembahyang ni bukan tanggungjawab perempuan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, ayat itu kepada lelaki. Qu anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, anak istri kamu, nara, dari api neraka. Maka kewajiban pertama tentang masalah sembahyang ini adalah kewajiban lelaki, suami. Berat tanggungjawab lelaki ini. Makanya sekarang banyak lelaki yang tak siap jadi lelaki. Kamu lelaki ke perempuan? Aku ni sebenarnya perempuan, masuk dalam tubuh lelaki. Jadilah lelaki sejati. Lelaki sejati yang betul-betul lelaki yang hakiki, bukan badannya yang tegak, bukan misai melintang, tapi yang sembahyang. Makanya pertama kali lelaki manakala menikah dia dengan perempuan, di malam pertama kali dia menikah itu adalah dia membawa solat sunat, solat berjamaah, solat. Solat dulu. Sebab mana kalau kita mati nanti yang ditanya, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihitung kira, dihisap pada hari kiamat, solatuhu, sembahyang. Idza salahat salahal amalu kulluh. Kalau sembahyang dia baik, maka amal-amal yang baik yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau solat rosak, fasadal amalu kulluh, yang lain ikut menjadi rosak. Bila kita sampai di Taman Raudhah, carilah mihrab tempat Nabi masa jadi imam sembahyang. Di tiang sebelah kiri itu ada tertulis, as-salatu imaduddin. Solat tiang pegang. Masjid ini kokoh kuat. Kenapa? Sebab tiang kuat. Kalau tiang sudah lapuk, walaupun kubah cantik, dinding hebat, hancur. Maka asal muasal perkara adalah pada tiang. As-salatu imaduddin, tiang. Maka kita perhatikan ini semua, biasakan ke masjid, ajak dia. Lelaki yang soleh adalah lelaki yang ke masjid. Lelaki yang tak ke masjid, lelaki solihah. Kalau ada lelaki tak ke masjid, tidak soleh. Maka kalau kita ada kemampuan, ada wang banyak, kita ajak budak-budak ke masjid, kita bagi hadiah. Ada hari-hari tertentu di beberapa masjid, Masya Allah. Dulu masa saya belajar di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, hari-hari Jumat, sejam sebelum solat Jumat, dah banyak. Ada pisang, ada kolak, ada kuih di tepi-tepi. Dulu, 17 tahun. Saya belajar tahun 2003. Sekarang tak tahu, entah pisang tu makin banyak atau hilang. Sebenarnya pisang ni mana-mana banyak. Tapi kenapa manakala diletak ada keberkahan? Keberkahan rezeki manusia, ada air, dia bagikan. ada air dia letak. Ada di beberapa masjid di Kuala Lumpur saya tengok dia buat box tinggi. Ada buat botol-botol. Bila kita ambil satu keluar satu lagi. Ambil satu keluar. Ada buat wakaf air. Wakaf air untuk almarhum almarhumah. Elok sekali. Kenapa demikian? Kerana manakala Sa'ad bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Air minum, air wudu, air toilet, air tempat ambil air sembahyang. Maka ini baik sekali sehingga kita rasa dalam masjid selesa, tenang. Oleh sebab itu, maka cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah man bana masjidan, sesiapa sahaja yang membina masjid, banallah lahu mithlahu baitan fil jannah, dibinakan Allah untuknya satu tempat di dalam syurga. Siapa yang sudah membina masjid di atas muka bumi Allah, maka dia sudah membuat book satu tempat di dalam syurga. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu hendaknya adalah satu di antara kita yang membina masjid, insyaAllah. Tak sanggup membina satu masjid, cari apa yang paling sanggup kita buat. Tak sanggup membina masjid, satu tiang masjid. Tiang masjid tak sanggup, satu lampu masjid. Satu lampu masjid tak sanggup, tingkap masjid. Tingkap masjid tak sanggup, apa yang boleh kita bagi? Tak ada satu sama sekali. Takkan tak ada? Pasti ada. Kita pilih salah satu. Oleh sebab itu maka masjid diambil dari kata sajadah, sujud. Padahal solat ini yang paling lama kita tegak. Selama sembahyang, yang paling lama kita tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira. Iftitah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fatihah. Baca pula ayat. Yang paling lama tegak. Duduk kejap saja. Rabbi filli warhamni ajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. At-tahiyyatul mubarakatuh salawat ta'ibatulillah. Duduk kejap. Yang paling lama adalah tegak. Kalau duduk, bahasa Arabnya jalasa. Majelis, tempat duduk. Kalau tegak, qama. Tempat tegak, maqam. Maka disebut maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, tempat tegak tapak kaki Nabi Ibrahim. Majlis, majlis musyawarat, tempat orang berkumpul bermusyawarah. Tapi masjid tidak disebut majlis, tidak disebut maqam, tapi dia disebut sebagai masjid. Padahal kita sujud kejap je. Sujud bukan lama. Allahu Akbar. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Itu dah lama betul. Kadang orang kejap aja, kadang tak sampai ke. Tapi disebut ini masjid. Kenapa? Karena masjid tempat orang merendahkan diri kepada Allah. Wa anal masajida lillah. Masjid ni punya Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan ahada. Maka jangan minta, jangan sebut yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tempat menempelkan kening ke lantai, merendahkan diri bahwa kita tiada daya, tiada upaya, la haula wala quwata illa billah. Yang besar adalah Allah. Allahu akbar. Semua kita serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Manakala kita bersujud, kita rendahkan semuanya. 7 anggota badan kita, kita tempelkan ke lantai. 2 tapak tangan, 2 ujung lutut, 2 ujung kaki, 1 kening. Allahu Akbar. Yang tinggi hanya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bi'abdik. Kami rendah ya Allah. Yang tinggi hanya engkau saja. Inilah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita memasyarakatkan masjid? Kita bawa anak, kita bawa cucu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita salat di Masjidil Nabawi, masa sujud, Allahu Akbar. Budak menangis di belakang. Suara budak menangis di belakang. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Suara budak-budak terdengar. Apa gunanya dibawa ini? Untuk membiasakan diri. Karena kalau sudah terbiasa dari kecil, maka nanti sampai tua insyaAllah mereka lah. Itu yang dikatakan Muhammad Al-Fatih daripada Turki, yang membebaskan kota Konstantinopel menjadi Istanbul. Apa kata Muhammad Al-Fatih? Kalau di masjidmu masih ada budak menangis berlari, maka bersyukurlah. Maka 20-30 tahun akan datang, masjid masih tetap ramai. Tapi kalau masjidmu sudah sunyi sepi, tak lagi ada budak, maka na'udzubillah, bertanda hari kiamat. Bukan kiamat alam semesta, kiamat isinya. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'at. Jangan bangga dengan masjid yang besar, masjid yang megah, masjid yang cantik. Berapa banyak masjid yang besar sekarang tidak lagi menjadi masjid. Mana contohnya? Masjid di Al-Hamra, di Cordoba, Cordova, di Andalusia. 700 tahun menjadi masjid, tapi manakala hilang, sekarang hanya sebagai tempat orang menengok. Tulisan kaligrafi masih ada di dinding cantik. Batu-batu yang mahal, granit warna merah masih ada tegak berdiri. Tapi tak ada. Sampai ada seorang pelawat datang dari negeri Islam, manakala dia tengok-tengok-tengok, polis-polis melarang tak boleh sembahyang, ditulis di dinding tak boleh solat, tak boleh. Rupanya bangkit semangat dia, dia azan di situ. Allahu akbar, Allahu akbar. Heran semua orang. Kenapa awak azan di sini? Sebab batu-batu ini dah lama rindu mendengarkan azan. 700 tahun dia mendengarkan. Hari ini batu-batu. Bagi kita yang mana pula ada batu bersuara, mana ada batu berbunyi? Nabi SAW manakala berkata, nanti kalau Yahudi datang, mereka bersembunyi di belakang batu, maka batu itu akan berkata, ya abdallah, hadza Yahudi khalfi faqtulhu. Wahai hamba Allah, ini Yahudi ada bersembunyi di belakang aku, bunuhlah dia. Itu menunjukkan batu-batu pun bertasbih, pelepah pokok kayu pun bertasbih. Allah cabut pelepah korma, Nabi cabut pelepah korma, Nabi cucukkan ke makam. Sahabat bertanya, mengapa engkau cucukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? La'allallaha an yukhaffifa 'adzab ma lam yaybasa. La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Semoga Allah meringankan azab mereka yang ada di kubur ini sebelum pelepah kurma ini kering. Selama dia basah, maka pokok-pokok kayu bertasbih. Itu maka kubur kita bagi bunga, selain untuk harum, mata suka menengok bunga, tapi ada tasbih dari bunga, ada tasbih dari pokok kayu, ada tasbih dari batu. Batu-batu itu hidup, mereka bertasbih. Apa beza batu dengan kita? Apa beza pokok kayu dengan kita? Pokok kayu bertasbih, batu bertasbih, alam bertasbih, tapi tak pernah buat dosa. Kita bertasbih sikit-sikit, dosa banyak kali. Kita bertasbih juga, tapi sikit je. Semua. Dosa banyak kali. Mereka bertasbih. Ustaz Abdul Somad, ya. Malaikat Jibril itu kerja dia kan bawa wahyu. Betul. Wahyu dah putus 1400 tahun lebih. Turun ayat Al-Quran terakhir, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam adina. Selepas ayat Quran turun habis, maknanya Jibril pencen lah sekarang. Ini siapa yang membisik ini? Setan mana yang mengatakan Jibril tak ada kerja sekarang? Malaikat itu tugasnya, cuba tengok dalam surah Al-Baqarah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami seumur hidup kami bertasbih mengagungkan engkau. Malaikat bertasbih, pokok kayu bertasbih, batu-batu bertasbih. Bahkan ketika kita tengok ada kilat di atas langit, terdengar suara petir menggelegar, apa yang keluar dari mulut kita? Subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdi. Maha suci Allah yang petir, yang kilat menyambar, yang guruh bersuara di langit pun bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ahli astronomi, dia orang Mesir, tapi dia ditarik untuk bekerja di British, namanya Zaghlul An-Najjar. Dia tulis kitab judulnya Tasbihul Kainat, alam semesta bertasbih. Jadi kalau ada orang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bertakbir, maka tidak hanya manusia yang menyambut takbir itu, pokok-pokok kayu semuanya ikut mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hidup, hanya saja kita yang tak tahu bahawa mereka ini hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang mati itu mati. Wal ahya, mereka hidup. Walakin la tashurun, kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain, inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka mendapat rezeki terus menerus, tapi kamu tak boleh melihat. Lau ra'aitum ma ra'aitu, seandainya kamu menengok apa yang aku tengok, kamu mendengar apa yang aku dengar, labakaitum katsiran wala dhahiktum qalilan. Seandainya kamu boleh menengok yang aku tengok, memandang apa yang aku pandang, mendengar apa yang aku dengar, maka kamu lebih banyak menangis daripada tertawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tak ada yang dapat menguatkan hati kita selain daripada iman. Iman inilah yang membuat kita datang ke masjid. Pertama, biasakan anak-anak bawa sejak kecil muda belia ke masjid. Dua, sab'atun yudhilluhumullah, ada tujuh golongan. Yudhilluhumullah, mereka akan mendapatkan naungan Allah. Pada hari panas tak ada atap, tak ada pokok kayu, tak ada tempat bernaung, jangankan pokok kayu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, gunung-gunung pun tercabut. Sedangkan gunung tercabut, apalagi pokok kayu, seperti bulu kambing yang dihembus angin, habis semuanya. Tapi kemudian ada orang yang mendapatkan naungan Allah. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang hatinya tergantung di masjid. Kalau orang hatinya tergantung di masjid, badannya di office, badannya di pasar, badannya berniaga, badannya di kebun menanam, badannya pergi ke laut mencari ikan, tapi hatinya tergantung di masjid. Manakala dia dengar suara azan, hati dia tak sabar, maka badan dia cepat datang. Manusia ini yang mengatur tu hati dia. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam badan ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau dia baik maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rosak maka yang lain ikut menjadi rosak. Ala wa hiyal qalb, dia adalah hati. Kalau hati sudah tergantung di masjid, badan boleh di office, badan boleh di pasar, badan boleh di kebun, maka dia pasti akan datang ke masjid. Ini petangnya. Ini yang datang ini adalah orang-orang yang hatinya tergantung di masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Tapi boleh juga terbalik. Ini masalah hati tergantung di masjid ini boleh juga dibalik. Badan di masjid, hati di mall. Badan di masjid, hati di pasar. Badan di masjid, hati shopping center. Itulah yang tak sampai salam ke kiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri pun tak sampai. Jangankan nak istighfar, Allahumma anta salam, astaghfirullah, tak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ditanya kawan nak bagi nasihat, apa awak tak berzikir, istighfar, bacaan Allahumma anta salam, kenapa tak bertasbih subhanallah alhamdulillah? Yang datang adalah marah, emosi. Kenapa awak tak berzikir berdoa dulu? Syukur aku sembahyang. Kawan aku tak sembahyang. Salah. Bila ada orang bagi tahu kita, kita dengar sebab dia sayang pada kita. Dia nak selamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau memandang akhirat, pandang ke atas. Kenapa aku hanya sembahyang saja? Kenapa aku tak ada qabliyah ba'diyah? Kenapa aku tak ada duduk berzikir? Kenapa tak ada baca Quran? Kenapa tak ada doa? Kenapa tak ada? Tapi kalau memandang masalah dunia, pandang ke bawah. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi orang yang kufur. Orang kalau tidak bersyukur, dia akan sentiasa mengutuk nasib. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Sampai mati tak pernah bersyukur. Padahal apa kata Allah? Qalilan ma tashkurun. Sikit hambaku yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit yang bersyukur. Maka salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah gantungkan hati masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Bagaimana nak menggantungkan hati ke masjid? Tak ada Nabi mengumpulkan sahabat, dia kumpulkan semua muhajirin, ansar, esok datang ke masjid Nabawi. Selepas itu Nabi berdoa, ya Allah, semua sahabat ni gantungkanlah hatinya ke masjid. Tak ada. Bagaimana cara Nabi menggantungkan hati sahabat ke masjid? Ada seorang sahabat, rumah dia jauh, kampungnya Bani Salamah. Datang mereka kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, rumah kami jauh, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami jual tanah? Kami jual tanah kami, kami jual rumah kami, nanti kami akan beli tanah yang baru dekat Masjid Nabawi, kami akan salat. Kata Nabi, bukan begitu caranya. Kamu tetap duduk pada rumah kamu yang sekarang, tapi kamu datang ke masjid. Kerana langkah-langkah kaki kamu, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua menaikkan derajat, langkah ketiga menghapuskan dosa-dosa, langkah keempat menaikkan derajat kemuliaan. Itu ayat yang selalu kita baca dalam surah Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis semua yang mereka lakukan perbuat dulu. Wa asarahum. Bekas tapak-tapak kaki mereka pun semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Semua tapak-tapak kaki tadi yang datang kemari, maka semua itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saat itu lidah tak lagi bersaksi. Kalau hari ini yang bersaksi itu lidah. Apa kata hakim bertanya, apa yang engkau lihat wahai saksi? Maka yang bersaksi adalah lidah. Lidah ini lembut dan lunak, suka berbelok-belok. Bahasa lidah tak berlaku di akhirat. Yang berlaku adalah bahasa tangan yang lurus. Makanya yang berbicara adalah tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kami kunci. Watu kallimuna aydihim. Tangan akan bicara. Watashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun. Apalah guna melangkahkan kaki banyak-banyak ini? Sekarang banyak juga orang melangkahkan kaki. Petang-petang keliling di taman. Sampai berpeluh. Nak apa? Exercise. Nak apa? Nak badan kurus. Banyak juga yang ngajak saya supaya ayo kita jalan-jalan. Ustaz kata saya untuk apa lagi? Saya dah kurus kan? Kita dalam Islam diajarkan berjalan. Banyaklah sekarang iklan-iklan ubat di televisyen. Apa mereka ajak? Langkahkan kaki anda 10,000 langkah sehari. Menguatkan tulang. Selamat dari penyakit osteoporosis. Dulu 14 abad lampau, 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan melangkahkan kaki banyak-banyak kali ke masjid. Iyalah, masa itu kan belum ada kendaraan lagi. Siapa kata tak ada kendaraan? Masa itu ada unta, masa itu ada kuda, masa itu ada keledai. Nabi punya unta, Al-Quswa. Sahabat-sahabat punya kuda. Tak ada Nabi suruh mereka naik. Bukan saya salahkan puan-puan yang naik kereta tadi, bukan. Yang pula yang jauh rumah 10 km nak jalan kaki juga esok pagi. Bukan saya salahkan naik kereta, tapi kita mesti gunakan ikut sunnah-sunnah ini sehingga badan kita sihat, banyak bergerak. Orang sekarang tak banyak bergerak. Dulu semua makanan menjadi ubat. Dia makan semua makanan orang Melayu dari dulu, manis-manis semua. Gula semua. Gula, minum gula, makan gula, ini manis-manis semua. Semua manis. Tapi dulu tak ada orang kena penyakit diabetes, tak ada orang kena penyakit jantung. Sebab apa? Selepas dia makan, dia mencangkul tanah puluhan meter jauh. Maka habis, keluar menjadi peluh. Dia berjalan kaki. Orang sekarang tak. Makan, makan, makan, makan, pejam mata, tidur. Bertumpuk menjadi penyakit. Oleh sebab itu, kalau ingin menghilangkan ini semua, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutlah sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafa' Rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Kerana mengikuti itu semuanya, tidak hanya mengikuti sunnah bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka berjubah, bagaimana mereka bersurban, tapi sunnah juga dalam menghidupkan masjid dengan melangkahkan kaki datang walaupun rumah jauh, datang ke masjid. Nabi SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Nabi datang ke Masjid Quba. Masjid Quba bukan dekat. Nabi datang terkadang naik keledai, terkadang berjalan kaki. Rakiban wa masyian. Rakiban naik kendaraan, masyian berjalan kaki. Untuk apa? Itulah maka Nabi SAW tak pernah sakit, sihat walafiat. Apa sebab? Kerana badan bergerak. Allahu Akbar. Tulang-tulang ini, jamaah kita ini tak semuanya. Jamaah ini macam-macam. Ada doktor, ada medical, ada lawyer, ada petani, ada nelayan. Datanglah yang doktor medical kepada saya. Ustaz Abdul Somad, ya. Semua makan ini dari lubang. Orang kalau nak makan dari mulut. Kulit-kulit kita ini pun makan daripada lubang-lubang kulit ini. Tapi tulang tak ada lubang. Bagaimana tulang itu boleh makan? Bagaimana vitamin boleh masuk ke tulang? Kata dia, bahwa tulang ini makannya dari bergerak. Masya Allah, tabarakallah. Cuba hitung kira berapa kali orang Islam menggerakkan tulang-tulang. belum lagi terbit fajar, dia sudah menggerakkan. Usalli sunnata tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 8 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. 8 kali. Dan dalam satu rakaat itu dia berapa kali pula mengangkat? Mengangkat tangan 4 posisi. Saat takbiratul ihram, saat bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Saat akan turun, saat bangkit dari tasyahud awal, zuhur, asar, maghrib, isya, bangkit dari tasyahud awal, angkat lagi, Allahu Akbar. Berapa kali dia bergerak. Leher pula, tahajud malam 4 kali, 2 kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka insya Allah kalau dijalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini lengkap dengan gerak-geraknya, maka orang Islam akan sihat walafiat, tulangnya sihat, badannya sihat, utaknya sihat. Darah ini daripada jantung, dari jantung ini darah turun naik ke otak. Sebab kalau darah tidak naik ke otak, dia yang membawa oksigen, dia akan naik. Bagaimana cara? Sebab yang namanya naik itu pasti susah, mendaki ke atas. Tapi masya Allah, Allah tolong manusia menurunkan darah dari jantung ke utak. Dengan apa? Dengan lama bersujud kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seabdal-abdalnya tasbih, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, 7. Seabdal-abdal tasbih, 7. Yang sedang, 5. Yang paling sikit, 3. Seabdul Abdul, cuba kalau kita hitung kira 7 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka sempatlah darah itu turun dengan tenang sampai ke otak. Otak kita pun kenyang dengan oksigen lengkap sempurna. Tapi sekarang orang, kata Imam Hasan Basri, yang paling banyak 7, yang sedang itu 3, yang sedang itu 5, yang paling sikit 3. Kita pula 1. Itulah maka cepat. Macam pokok kayu, macam buluh di tepi laut dihembus angin. Itulah maka kenapa solat tidak memberikan efek, tidak ada manfaat, na'udzubillah. Jadi bukan setakat hanya sekadar setakat menggugurkan kewajiban saja, tapi ada manfaat-manfaat yang diambil daripada itu semua. Maka, tapi bukan berarti saya jangan selepas mendengar tazkirah ini lalu niat kita berubah pula nanti maghrib. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin, nak sehatkan tulang dan otak lillahi ta'ala. Itu bonus, itu hadiah dari Allah SWT. Niat kita lillah saja. Semua yang lillah, maka Allah akan balas. Kalau engkau kejar akhirat, maka manfaat dunia ini ikut semua. Tulang sehat, kaki sehat, lutut sehat, leher sehat, jantung sehat, otak sehat. Itu mengikut. Kalau kau cari akhirat, dunia mengikut. Tapi kalau kau cari dunia, akhirat belum tentu dapat. Itu maka banyak orang badannya sehat, otaknya sakit. Banyak orang yang badannya sehat tapi batinnya kering. Sebab apa? Sebab dia tidak. Sedangkan orang yang sholat ini dua-duanya dapat. Badannya sehat, batinnya sehat. Kerana dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sombongnya hilang, takburnya terbang. Kerana dia sedang mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Apa kata setan? Engkau paling mulia, engkau paling tinggi, engkau paling bahagia, engkau paling banyak harta, engkau paling popular. Maka semua dia serahkan pada Allah. Inna salati, salatku wa nusuki, ibadahku wa mahyaya, hidupku wa mamati, matiku lillah. Hanya kepada engkau ya Allah. Datang lagi setan berbisik, engkau yang paling hebat wahai fulan. Maka sebelum salam dia katakan lagi, attahiyatul, segala penghormatan-kehormatan, mubarakatul, segala keberkahan, salawatul, segala doa-doa, thayyibatul, semua yang baik-baik, lillah, semua untuk engkau. Di dalam solat pula kita sedang mengeratkan, mengikatkan hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. jangan sampai putus salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam salat kita sedang menghubungkan diri dengan Nabi Muhammad dari Terengganu ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dari Semenanjung sampai ke Nun di Jazirah Arab, menyeberang dari Semenanjung, naik ke atas Thailand, naik ke atas Burma, naik ke atas Bangladesh, naik ke atas India, habis India Pakistan, dari Pakistan Iran, selepas itu masuk ke Irak, selepas itu masuk ke Jazirah Arab, barulah sampai ke Saudi. Begitu jauhnya perjalanan sehingga sampai Islam ke negeri kita ini. Maka dalam sholat tiap-tiap hari kita kirimkan salawat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekarang orang banyak mengucapkan salam merasa dekat dengan Nabi masa di depan kubur makam Nabi saja. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatullah. Itu pun tak boleh tegak lama-lama, dihalau polis. Haji, haji, haji, roh, roh, roh. Bukan di sana kita mengucapkan salam, bukan hanya di depan makam dia kita mengucapkan salam. Dari Masjid Terapung Terengganu kita mengucapkan salam pada dia, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa bezanya kalau kita ucapkan di rumah? Di rumah bersendirian, di rumah sendiri. Tapi manakala salam ini dibawa oleh malaikat, salam, salam, salam, salam, bangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Sesiapa saja yang mengucapkan salam, maka salamnya itu dibawa oleh malaikat. Ya Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan salam kepada engkau? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana kami mengucapkan selawat kepada engkau? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Tapi kita tidak hanya cukup, kita ingin yang sempurna. Di atas cukup sempurna. Maka kita pakai selawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup. Tapi kita tak nak cukup, kita ingin sempurna. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adhabi jahannam wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang hafaz, yang tak hafal gerak-gerakkan itu. Patutlah imam tu lama betul dia baru salam. Bukan dia lama salam sebab itu dia lalai, dia lupa. Sebab ada yang dia baca munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang Ustaz Abdul Somad lupa. Apa dia? Tabung program pengimarahan Masjid Terapung, MTTZ, Masjid Tengku Tengah, ha? Oh, inilah yang kekal abadi ini. Berapa dulu orang membina masjid ini? 6 juta. 6 juta ke 60 juta? Pokoknya banyaklah. Mana yang dulu dibina untuk rumah, dibina untuk football, dibina untuk tempat belanja, hilang. Tapi yang dibina untuk masjid, itulah yang kekal abadi. Kalau ada tuan-puan punya duit 1 juta ringgit, kemudian dibagikan ke masjid ini 100 ringgit, kemudian selepas itu malam nanti, esok pagi diketuk pintu, rupanya sudah tak bernyawa lagi, mati. Yang dibawa mati itu yang 100 itu atau yang 1 juta di bank itu? Nah, saya ulang sekali lagi. Tuan punya duit 1 juta ringgit. Amin. Banyak pula yang tak percaya dia punya duit 1 juta. Amin. Punya duit 1 juta ringgit, tapi kemudian dia serahkan untuk masjidnya 100. Lepas itu dia mati. Yang dia bawa mati menghadap Allah nanti, yang 1 juta di bank itu atau yang 100 yang dia bagi ke masjid? Yang 100. Oleh sebab itu isilah lebih dari 100. Keluarkan semua. Saya yakin dan percaya penuh semua. Kalau dia kurang, di poket tak ada lagi, kirim transfer banking yang ada situ, ha, masukkan semua. Saya nak masuk ke surga, semuanya masukkan. Hanya itu saja yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis duit untuk anak, anak tak boleh menolong. habis duit untuk istri, istri tak boleh menolong. Habis duit untuk suami, suami tak boleh menolong. Yang menolong hanyalah amal saleh. Innal insana lafi khusri, semua manusia ini rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihati, dan orang beramal saleh. Di antara amal saleh adalah sedekah. Apa beza sedekah dengan infak, Ustaz Abdul Somad? Kalau infak itu benda, duit. Infak duit, semen duit, infak. Kamera infak, lampu infak, pintu infak, tingkap infak. Kalau sedekah, sedekah itu am. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang kamu ini ada sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Itu beza infak dengan sedekah. Jadi yang bagi duit infak. Tak sanggup bagi infak, senyum. Tapi jangan sebab itu lalu sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah, ke muka saudara-saudaramu adalah sedekah. Itu saja yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mati itu nanti kalau dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa kata dia? Dibaca subuh Jumat oleh imam. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Rabbana, ya Allah, absarna, mata kami sudah menengok azab neraka jahanam. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab neraka jahanam. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, ya Allah. Hidupkan kami lagi balik, ya Allah. Inna muqinun. Sekarang barulah kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa rupanya yang 1 juta ringgit itu tak kami bawa mati, ya Allah. Rupanya yang kami bawa mati yang cuma 100 itu, ya Allah. Tak ada 110, tak ada 10, 1 ringgit. Apakah yang membagi 1 ringgit di akhirat akan dapat pahala juga? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan, ya Allah. Sebesar biji sawi pun akan dibalas. Tapi jangan kata saya 1 ringgit nanti dibuka semua 1 ringgit. Menolong agama Allah. Intan surullaha. Kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wisabit aqdamakum. Mengokohkan, menguatkan hati kamu. Allah itu kan kuasa, betul. Wal aziz. Allah itu kan hebat, betul. Wal jabbar. Al azizul jabbarul mutakabbirul khariqul bariul musawirul ghafarul qaharul hab. Kenapa kita perlu menolong agama Allah? Allah tak perlu kita. Wa may yanqalib ala aqibai, kalau semua orang di dunia ini menjadi kafir murtad, nauzubillah, falan yadurrallaha syai'a. Allah tak rugi sikit pun, Allah tak rugi. Beriman semua orang di dunia ini, Allah tak untung. Rugi semua. Kafir semua orang di dunia ini, Allah tak rugi. Jadi kalau ada orang berfikir dalam kepala dia, kalau aku beriman nanti Allah untung, kalau aku murtad nanti Allah rugi. Allah bukan kerja multi level marketing. Allah tiada berpengaruh sikit pun terhadap iman kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, siapa yang sembahyang, siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah, sesungguhnya untuk diri dia sendiri. Banyak orang salah faham. Tengok tu, Nabi Muhammad perlu kita doakan. Ada pula orang lain mengejek agama kita. Nabi kamu, kamu mesti doakan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ah, itu kan? Kamu doakan nabi kamu kan? Nabi Muhammad tak perlu doa kita. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mahu, ya Muhammad, aku bagi engkau, kata Allah. Lalu kenapa kita berselawat? Kita berselawat bukan untuk nabi. Nabi tak berhajat pada selawat kita. Nabi tak perlu selawat kita. Kita berselawat untuk diri kita sendiri. Sesiapa saja yang berselawat, Allah bagi 30. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyra sayiat, Allah gugurkan, Allah hapuskan, Allah hilangkan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, Allah naikkan 10 darajah tingkatan kemuliaan. Bukan untuk kita. Nabi tak berhajat pada kita. Allah pun tak berhajat kepada kita. Kitalah yang berhajat, memerlukan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang bersyukur, mensyukuri nikmat sehat badan, datang ke masjid. Mensyukuri nikmat lidah, banyak berzikir. Mensyukuri nikmat mata, baca Quran. Mensyukuri nikmat telinga, dengar tazkirah. Mensyukuri nikmat harta, wakaf, zakat, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 cara mensyukuri nikmat harta: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ini semua kita bagikan, karena itu saja yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat orang ini tidak mau memberikan hartanya di jalan Allah? Bakhil. Makanya Nabi mengajarkan doa 8 permohonan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal ad-dain wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati, wal hazan, segala kesulitan, wal ajzi, sifat lemah, wal kasal, malas, wal jubni, penakut, wal bukhl, bakhil, pelit, wa dhala'id daini, dililit utang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Kalau sudah dililit utang, pastilah kita akan dikuasai orang lain. Orang lain menguasai hidup kita, kita tidak ada lagi marwah dan kehormatan. Sebab apa? Sebab utang. Orang sekarang mengaku kaya, banyak duit, tapi sebenarnya semua utang. Semua yang di rumah utang. Kereta utang, rumah utang, semua utang. Satu-satunya yang cash, bini dia. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka yang boleh menolong kita adalah inilah semua menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Last, yang keempat. Sebab saya dimaklumkan ustaz bagi tazkirah 60 minit saja. Tadi saya start pukul 4, sekarang dah pukul 5:54. 6 minit lagi. Itulah maka dari tadi saya menengok saya, tengok jam. Yang keempat, kalau kita solat berjamaah, kita sedang menyambung tali silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan Haji, sehat Tuan Haji. Apa khabar? Sehat. Apa khabar? Sehat. Kalau sebelum sembahyang tadi dia tak ada musafahah bersalaman, tiba-tiba datang ke masjid, Allahu Akbar, lepas sembahyang baru bersalaman, hukumnya sunnah. Tapi kalau sebelum sembahyang tadi dia dah salaman, dia jumpa di pintu, salaman. Lepas salaman ambil gambar pula, masuk ke dalam, lepas sembahyang salaman lagi, maka hukumnya mubah. Begitu kata Imam Nawawi. Sebelum sembahyang belum ada salaman, selepas sembahyang baru bersalaman, sunnah. Sebelum sembahyang sudah bersalaman, lepas sembahyang salaman lagi, mubah. Yang tak boleh itu sedang sembahyang salaman itu. Sehat Haji. Oleh sebab itu maka silaturahim ini kita jaga. Dulu zaman Nabi, kalau ada orang tak datang ke masjid, dah tahu. Sebab dia biasa di sudut ini, di saf ini, di belakang ini. Manakala salam, assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak ada. Kemana dia? Kalau tak ada, mereka datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana si pulan? Dia sakit. Dia jenguk. Hakul muslim alal muslim sittun. Sesama orang muslim ada 6 hak. Idza marida fa'unhu. Kalau dia sakit, jenguk dia. Doakan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil arshil azim. Ayyashfi'. Dengan nama Allah yang agung dan mulia. Dengan kemuliaan Allah pemilik arash. Sembuhkanlah dia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bangkit, sehat dia. Dulu begitu. Dulu orang kalau tak ke masjid sebab sakit, sebab mati, sebab musafir. Sekarang kalau ada orang tak ke masjid, kita datang ke rumah tanya, si fulan kamu tak ke masjid? Rezeki dia dah lancar. Dulu waktu susah, tiap-tiap hari ke masjid. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, duha ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid. Malam pun iktikaf di masjid. Dihalau bini, tak ada belanja. Lepas rezeki melimpah ruah, lupa dengan masjid. Mulai seminggu sekali aja masjid, Jumaat. Lama-lama setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun masbuk pula. La haula wala quwwata illa billah. Untuk apa hidup kita ini? Oleh sebab itu maka orang-orang yang menengok, jangan sampai nanti dah tua sakit di hospital, ICU, di bilik ICU itulah baru terdengar masuk dari menara masjid suara azan ke tingkap hospital. Dari menara masjid datang suara azan ke tingkap hospital, dari celah-celah bilik tingkap hospital masuk. Hayya 'alas salat. istri dia solehah baik, alhamdulillah. Abang sabar ya bang, jangan menangis bang, tak lama lagi nih. Sabar, kejap lagi. Kalau dia baik, tapi kalau awak dulu tak baik, dulu waktu muda sehat mana? Sekarang baru menangis, tahankanlah. Penyesalan di akhir hayat tiada berguna. Pikir dulu pendapatan, penyesalan di akhir tiada berguna. Oleh sebab itu saya bangga hari ini. Sebab apa? Jamaah yang datang ni banyak yang muda-muda belia, masya Allah. Yang muda-muda datang. Kalau yang muda-muda ni sudah ke masjid, kita yakin dan percaya Islam akan tetap jaya sampai akhir zaman, insya Allah. Allahu Akbar. Itu dari bunyi takbirnya tu anak muda. Orang tua mana boleh kuat macam tu? Kuat sikit, sakit. Masya Allah, tabarakallah. Jauh perjalanan saya ni. Dari Riau, 1 jam ke KLIA. Pergi Kuala Lumpur, pergi ke Selangor, pergi ke Melaka, pergi ke Pahang. Hari ni pula sampai ke Terengganu. Panjang perjalanan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, tapi pada akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang menolong kita, pakaian tinggal semuanya masuk ke liang lahat, ditempelkan hidung kita ke tanah. Jenazah itu kalau dia meninggal dunia hadapkan ke arah kiblat, buka kain penutupnya, tempelkan hidung dia ke tanah. Mana tahu nanti tuan-tuan disuruh memasukkan ayah ke dalam, masuk tempelkan hidung dia ke tanah. Lepas itu belakang ini dibagi dengan tanah yang dibulat-bulatkan. Selepas itu tinggallah kita. Semuanya naik ke atas. Mereka akan balik, mereka timbun. Apa yang menolong kita di dalam? Apa yang melapangkan kubur kita? Apa yang menerangkan kita di tengah malam? Tidak ada yang mengawankan kita kecuali solat. Solat, solat, solat. Sempat-sempatkan solat duha. Sempat-sempatkan solat tahajud. Malam sebelum tidur, paksa-paksakan diri ambil wudhu, solat witir. Sebelum tidur malam, sempat-sempatkan, sejuk paksakan wudhu. Usalli sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. 2-1 elok, afdal dalam mazhab Syafi'i. 3 rakaat, 1 salam, elok. Itu yang jadi masalah, Ustaz Somad. Saya ni bingung pilih yang mana, 2-1 ke atau 1. Maka sampai mati tak pernah solat witir. Itulah kajian kita petang ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akan teruskan malam nanti insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan.